الضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الدين، رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan bisa. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang bentuknya kesempatan. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal dengan amalan-amalan salih. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terkait dengan kenikmatan yang bentuknya kesempatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh kathirun minan nas, yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah waktu luang. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan nasihat kepada kita untuk segera menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beramal saleh, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata Abdullah ibn Abbas atau Abdullah ibn Umar, idza asbahta fala tantadirul masa, idza amsayta fala tantadirus sabah. Maka apabila engkau berada di pagi hari, maka segeralah beramal, jangan menunggu-nunggu sore hari. Dan tatkala engkau berada di sore hari, segeralah kalian untuk beramal, jangan menunggu-nunggu pagi hari. Sehingga kata beliau, khudh min sihatika lima radhika wa min hayatik limautik. Kata Nabi sallallahu, kata beliau radhiyallahu taala anhu, maka gunakanlah kesempatan yang Allah berikan kepada kalian seperti kehidupan untuk menghadapi waktu al-maut, kematian itu menjemput. Kemudian gunakanlah kesehatan yang Allah berikan kepada kalian, lima radhik, untuk persiapan tatkala sakit mendatangimu. Inilah ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang datang dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait tentang syarhu usulil iman, penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Terakhir kita sampai pembahasan al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita bahas beberapa hal terkait tentang al-imanu bil kutub. Dan telah dijelaskan oleh Syekh yang dimaksud al-kutub di sini, kata beliau, al-kutub allati anzalahu Allah Ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi. Yang dimaksud al-kutub di sini adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai rahmatan lil khalqi. Ini tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Yang pertama adalah rahmatan lil khalqi, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya, sehingga Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tapi Allah turunkan kitab-kitabnya. Wa hidayatan lahum, dan sebagai hidayah buat mereka. Liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Sebagai hidayah untuk mereka. Liyasilu biha, sehingga mencapai dengan mereka, mencapai dengan kitab-kitab tersebut kebahagiaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga orang yang menginginkan kebahagiaan fid dunya, kebahagiaan di akhirat, hendaklah at-tamassuk, benar-benar mengikuti Alkitab, benar-benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, telah kita bahas pula terkait tentang al-imanu bil kutub, yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wal imanu bil kutub yatadhammanu arba'atu umur. Bahasanya beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan mencakup beberapa hal yang harus kita imani. Yang pertama, al-awalu al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa. Yang pertama yang harus kita imani adalah mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengimani tentang nama-nama kitab tersebut yang Allah beritahukan kepada kita, seperti Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, terkait beriman kepada Al-Kitab adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan apa-apa yang benar dari khabar yang datang dari kitab-kitab tersebut. Contohnya ka akhbaril Quran, seperti khabar yang datang dari Al-Quran. Wa akhbar ma lam yubaddal aw yuharrif min kutubis sabiqah, atau khabar-khabar yang datang dari kitab-kitab sebelumnya yang belum diganti dan dirubah-rubah. Sekarang yang keempat, kita masuk yang keempat. Di antara bentuk beriman kepada Al-Kutub, adalah al-amalu bi ahkam ma lam yunsakh minha, yaitu mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Kitab yang belum dihapus hukumnya. Ini diantara bentuk beriman kepada Alkitab, yaitu mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, yang hukum tersebut belum dihapus. Waridha wa taslim bihi, serta ridha kepada hukum-hukum tersebut, dan juga taslim, tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Sekali lagi, ini diantara bentuk al-iman bil kutub, sehingga tidak semata-mata meyakini saja, tapi mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus, dan ridha serta berserah diri terhadap hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Sawa'un fahimna hikmatahu aw lam nafhamha. Kata Syekh, baik kita bisa memahami hikmah dari perintah tersebut ataupun kita tidak bisa memahaminya. Karena terkadang ada satu perintah yang diterangkan hikmahnya. Apa hikmah dari ibadah ini? Ya, hikmah dari ibadah itu. Atau di sana ada satu ibadah perintah yang kita tidak tahu apa hikmahnya. Maka kewajibannya bagi kita barakallahu fikum ridha dan tunduk. Sehingga tidak seperti sebagian hizbiyun yang mereka mengamalkan ibadah, menjalankan ibadah dengan dicari-cari hikmahnya. Kalau ketemu dan sesuai akal baru mau mengerjakan, baru mengamalkan. Tapi kalau hikmahnya dicari-cari enggak nemu, enggak dapat, tidak diamalkan. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk beriman kepada kitab. Ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah terkait dengan ahlul Quran. Siapakah mereka yang disebut dengan ahlul Quran yang mereka akan mendapatkan syafaat di hari kiamat? Maka dijelaskan oleh beliau, ahlul Quran adalah mereka orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Inilah yang disebut dengan ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi menyebutkan, iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, wa'malu bihi, dan amalkanlah kandungan-kandungan isi dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Karena inilah tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab. Terkhusus yang Allah turunkan kepada kita adalah Al-Quran. Adalah dalam rangka untuk diamalkan kandungan-kandungannya. Dalam rangka ya, untuk diamalkan. Sehingga bukan hanya sekedar diyakini, dibaca, hanya sekedar dicari barokahnya bi qira'atil Quran. Bukan hanya itu, tapi diamalkan. Inilah yang dimaksud at-tamassuk bil kitab. Yang dimaksud berpegang teguh dengan Alkitab di sini adalah al-amalu bihi, mengamalkannya, mempelajarinya, dan setelah mempelajari mengamalkannya. Barakallahu fikum. Terus sekarang bagaimana sikap kita kepada kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Syekh, wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil 'adzim. Dan seluruh kitab-kitab yang terdahulu, seperti Taurat, Zabur, Shuhuf Ibrahim, Injil, dan yang lainnya. Adapun seluruh kitab-kitab as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil Azim, telah dihapus dengan datangnya Al-Qur'an yang agung ini. Sehingga tidak boleh seorang berdalil dengan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an atau mengamalkan isi-isi yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, karena semua hukumnya sudah mansukhatun, sudah dihapus dengan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Maidah 48. Allah menyatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi wa anzalna, dan telah kami turunkan kepada engkau Muhammad al-kitab Al-Qur'an bil haqq, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan terhadap kitab-kitab yang ada di tangannya. Wa muhaiminan alaihi, sekaligus muhaiminan alaihi, artinya hakiman alaihi, sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Maka kata beliau, setelah kita mengetahui bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran semuanya adalah mansukhatun bil Qur'anil Azim, semuanya dihapus dengan Al-Quran, kata Syekh, wa'ala hadha fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkami kutubis sabiqah. Maka atas dasar ini, karena kitab-kitab sebelumnya telah dihapus hukumnya, maka tidak boleh mengamalkan hukum-hukum apa saja yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Illa masaha minha wa aqarahul Qur'an. Kecuali terkait dengan hukum yang benar dan disetujui oleh Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tidak aqarahu, mensetujuinya, maka tidak boleh mengamalkannya. Sehingga kewajibannya kita adalah mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan apa-apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini empat perkara terkait al-imanu bil kutub. Kemudian selanjutnya kata Syekh, wal-imanu bil kutub yasmaru samaratin dalilah. Maka beriman kepada kitab-kitab Allah dengan keimanan yang benar, maka akan menghasilkan hasil yang sangat mulia, akan menghasilkan hasil yang sangat agung. Ini beriman terhadap kitab-kitab dengan keimanan yang benar, maka akan memunculkan hasil yang sangat agung. Apa itu di antara hasilnya? Buah dari seorang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama kata Syekh, al-awalu, buah yang pertama. Tatkala seorang itu beriman kepada kitab-kitab Allah, al-awalu yang pertama, al-ilmu. Bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Haythu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Yang pertama, bahwa orang tersebut akan mengetahui, akan mengilmui, bi'inayatillah, tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya dari sisi mana? Yang mana Allah telah menurunkan pada setiap kaum kitaban, sebuah kitab. Yahdihim bihi, yang mana kitab tersebut sebagai hidayah untuk mereka. Yang mana kitab tersebut sebagai hidayah untuk mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Tatkala seorang benar-benar mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan, dia akan mengerti, dia akan mengetahui tentang penjagaan Allah kepada hambanya. Yang mana Allah menurunkan pada setiap kaum kitab. Allah menurunkan pada setiap kaum suatu kitab sebagai bentuk hidayah untuk mereka dengan kitab tersebut. Kemudian yang kedua di antara hikmah atau di antara faedah yang kedua tatkala seorang beriman kepada kitab-kitabnya Allah dijelaskan oleh Syekh, al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum, yaitu mengetahui tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala fi syar'ihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada umatnya dengan hikmah, dengan seadil-adilnya. Haitsu syara'a likulli qaumin, yang mana Allah telah memberikan syariat pada setiap kaum dengan syariat yunasibu ahwalahum, sesuai dengan keadaan mereka, tidak sama. Tapi Allah membebankan syariat kepada hambanya, sekali lagi yunasibu ahwalahum, sesuai dengan keadaan mereka. Iya. Yang sama adalah tujuan dakwah para nabi dan para rasul, supaya mereka itu memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Adapun sistem syariatnya itu berbeda-beda, masing-masing menyesuaikan kemampuannya. Ini menunjukkan apa? Hikmah yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing telah kami jadikan untuk kalian syariat dan minhaj, jalannya, sehingga tidak sama. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya atau rahasia yang berikutnya, seorang tatkala dia beriman kepada kitab-kitab Allah, syukru ni'matillahi fi dzalik, orang tersebut dia akan mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendorong orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tersebut benar-benar mengimani kitab yang telah Allah turunkan. Maka selesailah di sini beberapa hal terkait al-iman, mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang berikutnya, Basyikh. Yang berikutnya adalah al-imanu birrusul. Yang berikutnya adalah al-imanu birrusul, mengimani tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rusul jam'u rasulin. Ar-rusul jamak dari rasul. Mufradnya, tunggalnya itu rasul. Jadi kalau satu rasul itu apa? Rasulun. Adapun jamaknya kalau banyak rasul itu apa? Rusulun. Rasul bima'na mursalun. Rasul itu artinya mursalun, yang diutus. Aimma ba'uthun, yaitu yang diutus bi'iblaghi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Itu disebut rasul, ya. Itu disebut rasul, yaitu apa? Seorang yang diutus bi'iblaghi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Sekali lagi, itu disebut ar-rasul. Adapun yang dimaksud di sini, apa yang dimaksud Rasul di sini? Karena Rasul secara umum siapa saja yang diutus untuk menyampaikan sesuatu, itulah Rasul. Wal muraduhuna, adapun yang dimaksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashari bisyar'in wa umira bitablighihi. Yang dimaksud dengan Rasul di sini adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah, manusia yang diberi wahyu oleh Allah bisyar'in, dengan syariat. Wa umira bitablighihi, dan setelah itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Inilah yang disebut dengan ar-rasul. Seorang yang diberi wahyu oleh Allah, itu wahyu syariat. Wa umira bitablighihi, setelah itu diperintahkan untuk menyampaikannya. Inilah yang disebut dengan ar-rasul, yang jamaknya rusulun. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita imani terkait beriman kepada Rasul. Yang pertama adalah terkait siapakah awal Rasul dan siapakah Rasul yang terakhir. Awalu Rasul Nuhun alaihi salam. Jadi awal Rasul yang Allah utus ke penduduk bumi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul yang terakhir yang Allah utus ke muka bumi ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang banyak diingkari oleh kalangan ahlul bid'ah. Mereka mengingkari yang demikian itu, seperti Ahmadiyah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Padahal Allah telah tegas menyebutkan di dalam surat An-Nisa 162 atau 163. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyina min ba'di. Sesungguhnya telah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh wa nabiyina min ba'di. Perhatikan, Allah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi min ba'di setelah Nabi Nuh alaihi salam. Maka di sini diambil faidah oleh para ulama, barakallahu fikum, bahwasanya Nuh alaihi salam merupakan awalur rusul alladhi arsalahu Allahu ila ahlil ardi. Rasul yang Allah utus pertama kali kepada penduduk bumi. Kapan ini terjadi? Hina hasala atau hina waqa'a fihi asyirku wa hadatha syirku, tatkala muncul perkara kesyirikan. Allah mengutus Rasulnya untuk mengajak kaumnya supaya kembali mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Dikarenakan asyirku billah, menyekutukan Allah, merupakan a'zamu dzunub, dosa yang paling besar, dan kezaliman kepada Allah yang paling besar adalah al-israku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surat Luqman Allah menceritakan tentang nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya namanya kesyirikan la zulmun azim, merupakan kezaliman terbesar. Inilah orang tua yang saleh. Mereka mengkhawatirkan anak keturunannya terjatuh kepada dosa yang paling besar, yaitu al-isyraku billah. Ada kisahnya tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabiullah Ya'qub tatkala memberikan wasiat kepada dzurriyyatuhu. Allah sebutkan wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah wasiat yang disampaikan orang tua yang saleh kepada anak-anaknya. Mereka mengkhawatirkan mereka menyimpang dari jalan yang lurus, terjatuh kepada kesyirikan dan jauh dari tauhid. Barakallahu fikum. Sehingga Allah sebutkan, ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Kemudian dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwasanya Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama Allah utus ke muka bumi. Wa fi sahihil Bukhari an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu fi hadis syafa'ah, disebutkan di dalam sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu fi hadis syafa'ah, tentang hadis syafa'at, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna nasa ya'tuna ila Adam liyasfa'a lahum. Sesungguhnya manusia, kata Nabi, nanti di hari kiamat mereka akan mendatangi Adam alaihi salam. Ya'tuna ila Adam, mereka mendatangi Adam. Liyasfa'a lahum, supaya mereka memberikan syafaat untuk mereka. Itu mintakan syafaat kepada Allah untuk mereka. Tatkala mereka mengetahui tentang dahsyatnya padang mahsyar, sehingga mereka mendatangi Adam alaihissalam liyasfa'a lahum, supaya bisa mintakan syafaat untuk mereka. Faya'tadhiru ilaihim, maka Adam pun uzur, tidak sanggup. Maka Adam mengatakan wa yaqul utunuhan, datanglah kalian kepada Nuh awala rasulin ba'asahullah, sesungguhnya Nuh adalah awal rasul yang Allah utus ke muka bumi. Iya, ini hadis yang panjang. Maka di sini diambil pokoknya, syahidnya, bahwasanya rasul yang pertama kali Allah utus ke muka bumi itu adalah Nuh alaihi salam. Karena Nabi Adam mengatakan utu Nuhan, datanglah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam. Utu Nuhan, datanglah kalian kepada Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang Allah pertama kali utus ke muka bumi. Barakallahu fikum. Kemudian rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab 40. Allah menyatakan wa qala Allah taala fi Muhammad, dan Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Perhatikan di sini. Bukanlah Muhammad adalah bapa salah satu di antara kalian, akan tetapi Muhammad itu adalah rasul, utusan Allah dan penutup para nabi. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah sekaligus penutup an-nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga kala ada seorang yang mengaku dirinya dapat wahyu ini dan itu, ini adalah kadzab, pendusta. Jangan percaya. Karena Allah sudah menetapkan Muhammad itu adalah rasul yang Allah utus terakhir. Kemudian kata Syekh, walam takhlu ummatan min rasul. Setelah kita mengetahui siapakah rasul yang pertama dan siapakah rasul yang terakhir, pembahasan kita di sini kata Syekh, pembahasan yang kedua adalah walam takhlu ummatan min rasul. Tidak pernah kosong suatu umat dari rasul. Yab'atsuhullahu ta'ala, yang Allah utus rasul tersebut bisyari'atin, untuk membawa syariat mustaqilah secara sendiri, ila qaumihi, kepada kaumnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengutus rasul, mengutus nabi, ya. Sehingga tidak ada lagi alasan mengatakan saya belum tahu. Kalau mengatakan saya belum tahu, salahnya sendiri, enggak mau belajar. Au nabiyyin, atau Allah mengutus padanya nabi, yuha ilaihi bisyari'ah, yang diwahyukan kepadanya syariat, min qablihi, syariat yang sebelumnya, liyujadiduha, supaya apa? Memperbarui syariat yang sebelumnya. Ini nabi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa mengutus rasulnya fi kulli ummatin, sehingga tidak ada satu umat pun yang kosong dari rasul. Ada di sana setiap umat rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam surat An-Nahl 36, Allah menyebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya mereka? An ya'budullah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan mengajak mereka manusia untuk menjauhi at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah. Maka di dalam surat An-Nahl ini, ayat yang ke-36 ini, terdapat beberapa faedah yang sangat penting. Faedah yang pertama, bahwasanya setiap umat tidak pernah kosong dari seorang rasul. Begitu ajaran rasul sebelumnya sudah mulai hilang dan dilupakan oleh manusia, Allah utus lagi rasul yang baru terus. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya dakwah atau misi dakwah para rasul alaihi salam atau alaihimus salam, misi dakwah mereka itu adalah at-tauhid. Mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Sehingga disebutkan tugasnya para rasul adalah mengajak manusia ani'budullah, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan yang kedua menjauhi at-taghut, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini dua pelajaran yang penting. Hikmah min irsalir rusul, hikmah diutusnya para rasul, yaitu yad'un nasa ila tauhid. Sehingga ini yang harus pertama kita perhatikan, karena tauhid adalah yang sangat dibenci oleh syaitan, sehingga mereka sangat-sangat ingin menjauhkan umat manusia dari tauhid, yang sekali lagi ini adalah merupakan dakwah intinya para rasul alaihimussalatu wassalam. Dalil berikutnya Allah sebutkan terkait dengan rasul, bahwasanya Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat yang ke-24. Allah sebutkan wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah datang suatu umat kecuali tidaklah kosong darinya orang yang mengingatkan. Artinya ada terus suatu umat, seorang rasul yang Allah utus untuk mengingatkan mereka supaya kembali kepada kebenaran dan mengikuti jalan al-haq. Kemudian juga Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah 44 Allah nyatakan inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu biha nabiyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Perhatikan di sini. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalam Taurat ada padanya petunjuk dan cahaya. Akan berhukum mereka dengan Taurat para nabi dan orang-orang yang berserah diri. Ya, akan berhukum ya, dengan Taurat. Lilladzina hadu, untuk mereka menengahi orang-orang Yahud. Ini terkait pembahasan berikutnya, bahwasanya Allah tidak pernah mengosongkan dari suatu umat seorang rasul. Terus Allah utus-utus ya, untuk mendakwahkan tauhid. Nah. Pembahasan berikutnya barakallahu fikum adalah terkait tentang rasul. Bahwasanya rasul yang Allah utus kepada kita adalah basyarun, manusia. Makhlukuna laisa lahu min khasa'isi rububiyah wal uluhiyah. Ini harus kita perhatikan. Pembahasan berikutnya terkait beriman kepada rasul, bahwasanya para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu adalah basyarun, makhlukun. Mereka itu adalah manusia, mereka itu adalah makhluk-makhluknya Allah. Ini mereka para rasul. Ini harus benar-benar tanamkan ke hati kita, kita imani para rasul itu adalah manusia, mereka adalah makhluk. Laisa lahum min khasa'isi rububiyah wal uluhiyah syai'un. Sehingga mereka tidak memiliki kekhususan dari sisi rububiyah, uluhiyah sedikit pun. Apa yang dimaksud ar-rububiyah? Yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah, seorang hamba mengimani, mengilmui, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sang pencipta, pengatur alam semesta yang yang mematikan, menghidupkan, mendatangkan rezeki, menahan rezeki. Itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud ar-rububiyah. Sehingga ar-rasul, mereka itu adalah am-makhlukun, mereka adalah makhluk-makhluknya Allah. Mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun. Artinya para rasul tidak ikut andil di dalam pengaturan alam semesta. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh mereka ahlul batil, ahlul bid'ah dan seterusnya, yang mereka mengatakan ya, bahwasanya para rasul itu ikut andil dalam pengaturan alam semesta. Wal uluhiyah syai'un, dan mereka tidak berhak untuk disembah sedikit pun. Ini para rasul. Mereka tidak berhak untuk disembah sedikit pun. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, janganlah kalian melampaui batas di dalam memujiku. Kata Nabi, innama ana abdun, hanya saja aku ini adalah seorang hamba. Faqulu, ucapkanlah oleh kalian, abdullahi wa rasuluh, hambanya Allah dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersikap berhulu, berlebih-lebihan, melampaui batas. Yang dimaksud hulu adalah mengangkat kedudukan rasul, fauqa manzilatihi, di atas kedudukan yang semestinya. Seorang rasul, utusannya Allah, untuk hamba-hambanya Allah, dianggap sebagai ilah. Sehingga Syekh di sini mentanbih, memberikan peringatan kepada kita bahwasanya rasul itu adalah basyarun makhlukun. Mereka itu adalah manusia, makhluk, mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikitpun, dan juga mereka tidak memiliki kekhususan uluhiyah sedikitpun. Sehingga salah orang yang di dalam berdoa memanggil-manggil nama Rasul. Keliru yang seperti ini. Apalagi yang kedudukannya adna minar rusul, lebih rendah daripada Rasul. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, qala Allah Ta'ala an-nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah berfirman an-nabiyihi, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusul, sayyidnya para rasul. Wa a'zamuhum jahan indallah, rasul adalah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan yang sangat-sangat mulia. Ini rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidur rusul. Orang yang memiliki, ada rasul yang memiliki jahan indallah, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa perintah Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf 188. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Walakuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama masaniya su in ana illa nadhiru wa bashiru liqaumi yu'minun. Inilah keadaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah Muhammad, katakan kepada umat manusia, la amliku li nafsi naf'an wala dharra, saya tidak mampu memberikan untuk diriku suatu manfaat atau untuk menolak madarat. Ini Rasul. Tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya atau menolak madarat dari dirinya. Tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul. Tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya kecuali izin dari Allah. Tidak pula juga menolak suatu kejelekan kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu beliau menyebutkan, walakuntu a'lamul ghaib, kata Nabi, kalau seandainya aku ngerti perkara-perkara yang ghaib, kata Nabi, niscaya aku akan banyak-banyak melakukan amalan kebaikan dan saya tidak akan disentuh dengan kejelekan. Ini kata Nabi, kalau seandainya saya mengerti perkara yang gaib, saya akan banyak-banyak beribadah, melakukan al-khair, kebaikan-kebaikan, dan aku tidak akan disentuh oleh kejelekan. Tapi kata Nabi, in ana illa nadhiru wa bashiru liqaumi yu'minun. Hanya saja, kata Nabi, aku ini adalah nadhir, orang yang memberikan peringatan, yang mengingatkan manusia dari siksa Allah, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir, dan pemberi keperingatan, liqaumi yu'minun, bagi mereka orang-orang yang beriman. Ya, karena nasihat itu akan bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Sehingga dalam surah Az-Zariyat Allah menyebutkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah padanya nasihat, peringatan. Fa inna dzikra, maka sesungguhnya namanya adzikra, nasihat ini, tanfa'ulil mu'minin, sangat-sangat bermanfaat untuk bagi mereka orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Tidak ada lain, aku ini adalah nadhir, pemberi keringatan, wa basyir, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau mentaati Rasul, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bashir li qaumi yu'minun, bagi mereka kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah para rasul. Sehingga mereka adalah bashar, makhluk seperti kita biasa. Mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah wala uluhiyah, sehingga kita tidak boleh tidak boleh menyembah kepada mereka. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul innila amliku lakum dharra wala rasyada, sama diperintahkan untuk menyatakan kepada umatnya kalau saya itu tidak bisa apa? Tidak bisa mendatangkan kejelekan juga, tidak bisa menolak kejelekan juga mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya terkait beriman kepada Rasul, tadi sudah kita bahas bahasnya Rasul itu adalah basyarun makhlukun, manusia makhluk, mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah. Yang berikutnya adalah watalhakuhum khasaisal basariyah, bahwasanya mereka para rasul terkena sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi manusia, tertimpa sesuatu yang itu merupakan kekhususan bagi manusia. Contohnya seperti apa? Minal marad, seperti rasa sakit. Rasul terkena rasa sakit. Minal maradi wal maut, juga tertimpa al maut, kematian. Wahajati ila ta'ami wasyarab, para rasul juga membutuhkan makanan dan juga minuman, wa ghairi dzalik. Sehingga di sini kesimpulannya, pembahasan berikutnya, bahwasanya para rasul itu adalah apa? Tertimpa mereka seperti apa yang menimpa manusia lainnya. Dan juga walhajatu ila ta'ami wasyarab, para rasul mereka membutuhkan makanan dan minuman. Qala Allah ta'ala an Ibrahim alaihi salam, sebagaimana Allah menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah nyatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi huwa yut'imuni wa yashkin, dialah Allah yang telah memberi aku minum dan memberi aku makan dan memberi aku minum. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengaku diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Wa idza maritu, kata Nabi Ibrahim, fa huwa yashfin, dan apabila aku mati, aku sakit, dan dialah Allah yang menyembuhkanku. Barakallahu fikum. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi yang mulia, Khalilur Rahman. Tapi terkena rasa sakit, rasa lapar, dan seterusnya. Walladzi yumituni thumma yuhyin, dialah Allah yang telah mematikanku, kemudian akan menghidupkannya kembali. Inilah para rasul, sehingga mereka tidak memiliki apa? Khususiyah uluhiyah sama sekali, kekhususan untuk disembah. Nah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan gamblang mengatakan wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawna, fa idza nasitu fadzakiruni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan demikian di hadapan para sahabatnya, innama ana basyarun, hanya saja aku ini adalah manusia, mislukum, kata Nabi, seperti kalian. Ansa, aku lupa, sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa, maka ingatkanlah olehku, atau ingatkanlah oleh kalian aku. Fa idza nasitu fa dzakiruni, maka apabila saya lupa, maka ingatkanlah aku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasanya ar-rasul akan menimpa padanya apa? Apa yang menimpa manusia secara umum. Barakallahu fikum. Maka pembahasan berikutnya terkait beriman kepada Rasul. Wa qad wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyati lahu fi a'la maqamatihim. Dan sungguh Allah telah mensifati mereka bil ubudiyah, dengan sifat al-ubudiyah, hamba. Fi a'la maqamatihim, dan ini merupakan kedudukan mereka yang sangat tinggi. Wasiyaki sana'i alaihim, dan juga bentuknya pujian kepada mereka. Faqala ta'ala fi Nuh, sebagaimana Allah berfirman tentang Nuh, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang syakur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan hamba, ya. Disebut dengan hamba. Inilah kedudukan mereka. Mereka itu adalah Abdullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tabarakalladzi nazzalal furqan, maka maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, ala 'abdihi, kepada hambanya. Ini syahidnya bahwasanya para rasul mereka itu adalah hamba-hambanya Allah. Liyakuna lil alamina nadhira, sehingga bagi alam ini ada yang nadhira, memberikan peringatan. Barakallahu fikum. Ini bahwasanya para rasul alaihi salam mereka disifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat abdun, dan ini merupakan apa? Sifat yang sangat mulia buat mereka. Sekali lagi, sehingga kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menyanjung atau mengangkat kedudukan mereka sampai di atas kedudukan yang semestinya. Wa qala fi Isa ibn Maryam, dan juga Allah menyebutkan tentang Isa ibn Maryam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alna mathalan li bani Israel. Tidak ada lain, dia Isa adalah abdun, juga dijuluki dengan apa? Abdun, hamba. Nabi Isa adalah hamba yang telah aku berikan kepadanya kenikmatan, wa ja'alna masalan, sebagai bentuk permisalan pada Bani Israel. Nah, ayyul mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal terkait beriman kepada Rasul. Yang terkadang sebagian manusia itu keliru. Ada yang memiliki sifat ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam memujinya. Atau di sisi lain, ada yang memiliki sifat apa? Merendahkan. Maka ahli sunnah tengah-tengah, tidak merendahkan dan juga tidak al-ghulu. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya terkait beriman kepada Rasul, kata beliau, al-imanu birusuli yatadammanu arba'atu umur. Beriman kepada Rasul mencakup di dalamnya empat perkara, kata beliau. Al-awalu, yang pertama, al-imanu bi'ana risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Mengimani bahwasanya risalah, ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun minallah, benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Syekh, "Wa man kafara bi risalatin wahidin minhum faqad kafara bil jami'." Dan barang siapa yang kadzdzaba, mendustakan atau mengkufuri satu rasul saja dari rasul-rasul yang Allah utus. Dari rasul-rasul yang Allah utus, ada satu rasul yang didustakan, yang dikufuri. Faqad kafara bil jami', maka hukumnya berarti mereka telah mengkufuri semua rasul yang ada. Barakallahu fikum. Ini orang yang mengkufuri satu rasul, berarti dia telah mengkufuri apa? Bil jami'. Allah nyatakan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-105, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Telah mendustakan kaumnya Nuh, kaumnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, al-mursalin, para rasul. Berarti kan ada berapa rasul yang Allah utus kepada kaumnya Nabi Nuh? Hanya satu saja, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tatkala mereka tidak mau menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Allah sebutkan kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kata Allah, dia telah mendustakan kaumnya Nuh alaihissalam, para rasul-rasul. Mendustakan satu rasul, dihukumi telah mendustakan rasul-rasul yang ada. Wa ja'alahumullahu mukadzibina lijami'ir rusul. Maka Allah telah menjadikan untuk mereka, berarti dia telah mendustakan semua para rasul. Ma'anahu bersamaan, bahwasanya dia lam yakun rasul, tidak ada rasul. Ya ghairuhu hina kadabuh. Tidak ada rasul selain Nuh tatkala mereka mendustakannya, tapi dihukumi telah mendustakan secara menyeluruh. Maka kata beliau, wa ala hadza, maka atas dasar ini, fan nasara alladzina kadzabu Muhammadan, maka orang-orang Nasara yang mereka telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yatba'uhum, dan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, mukadzibuna lima sihi ibni Maryam ghaira mutabi'ina lahu aidha. Orang-orang Nasara yang tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti pada hakikatnya dia telah mendustakan Nabi Isa alaihi salam. Tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Walaupun mereka mengaku apa? Ala millati ya, ibni Maryam. Walaupun mereka mengatakan berada di atas agamanya Isa bin Maryam, tapi tatkala tidak mau mengikuti ajaran Rasul, berarti dia telah mendustakan Isa bin Maryam. La siyama terlebih lagi wa anahu, bahwasanya dia Isa, qad basharahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan busrah, kabar gembira tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahukan. Wala ma'na li bisyaratihim bihi, maka tidak ada maknanya, faidahnya memberikan kabar gembira kepada mereka, illa annahu rasulun ilaihim, kecuali itu adalah rasul yang akan Allah utus kepada mereka, yang quduhumullahu bihi minal dalalah, yang mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyelamatkan mereka, atau Allah akan menyelamatkan mereka dengan sebab Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minadhalalah, dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah akan menunjuki mereka dengan sebab Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang lurus. Ini beberapa hal terkait beriman kepada Rasul, semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.